Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Hafidhu 'ala shalawat. Jagalah oleh kalian salat-salat ya. Itu salat lima waktu ya. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar ya. Wassalatil wusta, dan jagalah oleh kalian salat wusta, salat yang pertengahan. Para ahli tafsir menyebutkan bahwasannya salat wusta adalah salat asar, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di juga di sini. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga salat lima waktu secara umum ya, kemudian Allah tegaskan untuk menjaga salat asar secara khusus ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian di dalam salat ya. Lillah, karena Allah, qanitin, dalam keadaan khusyuk dan ikhlas ya. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, dan apabila kalian dalam keadaan takut atau menghadapi bahaya sehingga tidak bisa sholat secara sempurna ya, berdiri dengan sempurna ya, menghadap kiblat dan seterusnya, ini tidak bisa kalian lakukan, farijalan aw rukbanan, maka sholatlah sambil berjalan atau sambil naik kendaraan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka apabila kalian dalam keadaan aman ya, tidak dalam bahaya, tidak dalam rasa takut ya, maka fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah, yaitu salatlah, kama 'allamakum, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian, malam takunu ta'lamun, yang belum kalian ketahui ya. Sebagaimana yang telah Allah ajarkan perkara-perkara yang belum kalian ketahui ya, kepada kalian. Naam, dua ayat ini ya, menjelaskan tentang pentingnya untuk menjaga sholat lima waktu ya. Dan dalam ayat yang kedua ya, disebutkan tentang tata cara sholat orang yang dalam keadaan khauf, takut, atau sedang menghadapi bahaya ya. Kita langsung saja pada penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ya'muru ta'ala bil muhafadzati 'ala shalawat 'umuman wa 'ala shalatil wusta wa hiya al-'ashr khususan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga salat-salat secara umum. Untuk menjaga salat lima waktu secara umum. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga salat wusta, salat pertengahan, yaitu salat asar, khususan, secara khusus ya. Ini menunjukkan keutamaan dan kelebihan sholat asar ya. Sholat yang berada pada waktu yang kebanyakan orang menganggapnya waktu yang tanggung, ya. Nah, ya. Sehingga nanggung waktunya, ya. Masih dalam aktivitas, ya. Baik aktivitas dagangnya, aktivitas pertaniannya, ya, dan yang lainnya dari berbagai macam aktivitas, ya. Sehingga kadang banyak orang lalai dari sholat asar ini, ya. Sholat yang kebanyakan orang menganggapnya naam berada pada waktu yang, ya, tanggung, ya. Kalau duhur kan waktu istirahat memang, ya. Nah, kebanyakan istirahat. Banyak orang yang sempat sholat duhur, ya. Namun asar, ya, nanggung. Nah, sehingga kebanyakan, ya, atau sebagian, imma dia na'am mengakhirkan sholat, ya, nanti sajalah, masih ada waktunya, ya. Sehingga dia tunda-tunda sampai menjelang maghrib, ya. Ah, sekalian nanti pulang kerja misalkan, ya. Maka terlalaikanlah sholat asar tersebut pada akhirnya, ya. Karena sebab menunda-nunda, ya. Maka Allah tegaskan secara khusus untuk menjaga sholat asar, ya. Setelah Allah menegaskan dan memerintahkan untuk menjaga sholat lima waktu secara umum, kemudian Allah khususkan sholat asar, ya, untuk dijaga secara khusus, ya. Maka hendaklah seseorang memiliki perhatian yang besar, ya, terhadap sholat-sholat lima waktu, ya, karena ada perintah untuk menjaganya, dan terkhusus lagi sholat asar. Apalagi sebagian para ulama, nah, berpendapat hukum kafirnya orang yang meninggalkan sholat, ya. Walaupun di sana ada khilaf, ada perselisihan, ya. Sebagian mengatakan kafirnya kufur kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Sebagian mengatakan kafirnya kufur besar, mengeluarkan dari Islam. Berdasarkan hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara mereka dengan kami adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Di sini para ulama berselisih tentang makna kufur di sini. Sebagian mengatakan kufur kecil, sebagian mengatakan kufur besar. Ini menunjukkan bahayanya meninggalkan salat. Maka Allah tegaskan di sini, dan Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga sholat lima waktu, ya. Terkhusus, ya, sholat asar, nah. Apalagi sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat, ya. Ini menunjukkan agungnya amalan sholat, nah. Bahkan amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan pertama kali dari amalan seorang hamba, ya. Ya Allah hisab pertama kali dari amalan seorang hamba, ya. Jika baik salatnya maka baik amalan-amalan yang lainnya, ya. Jika jelek salatnya maka jelek dan buruk amalan-amalan yang lainnya. Ini juga menunjukkan pentingnya dan agungnya amalan sholat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, orang-orang yang meninggalkan sholat. Fawailul lil musallin. Celakalah atau lembah wail yang ada di neraka bagi orang-orang yang sholat Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dalam salatnya. Ini ancaman yang keras ya, bagi orang-orang yang lalai dari salatnya, apalagi meninggalkan salat. Kemudian kata Syekh, wal muhafazatu 'alaiha ada'uha biwaqtiha wa syurutiha wa arkaniha wa khusyu'iha wa jami'i ma laha min wajibin wa mustahabbin. Bagaimana menjaga salat? Menjaga salat itu adalah dengan ada'uha biwaqtiha, menunaikannya pada waktunya. Ya. Salat maghrib ya dikerjakan pada waktu maghrib. Salat asar ya dikerjakan pada waktu asar. Ya. Salat duhur dikerjakan pada waktu duhur. Salat subuh dikerjakan pada waktu subuh. Salat isya dikerjakan pada waktu isya. Ya. Dikerjakan pada waktunya. Dan ini merupakan dan syarat dari syarat-syarat sahnya sholat. Hendaknya dikerjakan pada waktunya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari awqatus shalah, waktu-waktu sholat. Ya. Kapan waktu sholat subuh misalkan ya. Dari kapan sampai kapan? Hah? Dari terbitnya fajar shadiq sampai Nah ini harus hafal mati nih ya. Harus di luar kepala. Sampai terbitnya matahari. Nah, salat duhur dari tergelincirnya matahari sampai sampai bayangan benda sama dengan tinggi bendanya atau sama dengan panjang bendanya. Selain bayangan fai'uz zawal. Nah. Waktu sholat asar. Sejak bayangan benda sama dengan panjang benda, selain bayangan fai'uz zawal ya, ketika matahari tergelincir. Sampai panjang bayangan dua kali lipat panjang benda selain bayangan yang ada ketika matahari tergelincir. Karena biasanya ketika matahari tergelincir ke arah barat masih ada bayangan. Nah, ini bayangan yang ketika matahari tergelincir belum tidak terhitung. Nah. Salat maghrib. Dari kapan? Dari tenggelamnya matahari. Dan matahari tenggelam itu bulatannya sudah tenggelam semua. Dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah di ufuk barat. Sholat isya. Dari hilangnya mega merah sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Nah, pertengahan malam. Pertengahan malam jam berapa? Nah, awal malam itu maghrib, ya. Sedangkan akhir malam atau awal pagi adalah subuh. Ya, antara maghrib dan subuh bagi dua. Nah. itu pertengahan. Baik. Di antara makna menjaga sholat adalah menunaikan pada waktunya. Tidak boleh menunaikan sholat tidak pada waktunya, illa min udhrin, kecuali karena udhur. Apa udhurnya? Apa? Lupa dan tertidur misalkan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa, ya, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Nah, orang yang lupa atau tertidur, ya, maka salatnya ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Atau udzur safar, ya, sehingga dia harus menjamak sholatnya. Sholat duhur ditarik ke asar misalkan, atau asar ditarik ke duhur, ya. Nah, jamak takdim atau jamak qasar, ya. Atau udzur-udzur yang lain. Adapun jika tidak ada udzur, maka wajib untuk menunaikan sholat pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitabam mawquta. Ya. Sholat itu adalah kewajiban atas kaum mukminin yang telah ditetapkan waktunya, ya, maka harus sholat pada waktunya. Kemudian wa syurutiha, dan diantara makna menjaga sholat adalah menunaikan syarat-syaratnya, syarat-syarat sholat, ya, harus dihafal mati syarat-syarat sholat. Wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, dan juga menunaikan rukun-rukunnya, ya. Nanti kalau ada waktu kita bahas syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, ya. Wa khusyu'iha, dan juga di antara makna menjaga sholat adalah sholat dengan khusyuk. Ya. Wa jami'i ma laha min wajibin wa mustahabbin, dan semua yang menjadi wajib-wajib sholat dan sunnah-sunnah sholat. Ya. Ini makna menjaga sholat, menunaikan pada waktunya, menunaikan syarat-syaratnya, ya, atau terpenuhi syarat-syaratnya, menunaikan rukun-rukunnya, mengerjakannya secara khusyuk, ya, dan menunaikan semua wajib-wajib sholat dan juga sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Nah, ini makna menjaga sholat. Hafidhu ala salawat, ya, wassalatil wusta, wa qumu lillahi qanitin. Kemudian kata Syekh, wa bil muhafadzati ala salawat tahsulul muhafadzatu ala sairil ibadat. Dengan menjaga salat-salat, ya, maka akan diraih atau dicapai, ya, menjaga seluruh ibadah. Ketika seseorang dapat menjaga sholatnya dengan baik, ya, maka dia akan dapat menjaga seluruh ibadah-ibadah yang lain. Wa tufidun nahya anil fahsya'i wal munkar. Dengan menjaga sholat-sholat, yaitu sholat lima waktu, ya, maka akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang menjaga salatnya, yaitu yang memenuhi syarat-syaratnya, melakukan rukun-rukunnya, ya. Nah, wajib-wajibnya dan seterusnya, ya. Maka sholat seperti ini, ya, akan menjadi sebab terjaganya amalan-amalan ibadah yang lain, dan juga akan menjadi sebab dia tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka jika seseorang rajin sholat, ya, akan tetapi ibadah-ibadah yang lain tidak terjaga, maka koreksi sholatnya. Ya. Nah, barangkali belum terpenuhi syaratnya, rukunnya, atau yang semisalnya. Ya. Jika seseorang rajin sholat, akan tetapi kemaksiatan jalan terus. Perbuatan keji jalan terus, perbuatan mungkar jalan terus, ya. Tapi sholatnya rajin, ya. Maka koreksi sholatnya, ya. Introspeksi diri. Ya. Hendaknya dia memperbaiki tata cara sholatnya. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya? Ataukah belum sesuai? Maka dengan menjaga sholat, ya, akan menjadi sebab terjaganya seluruh ibadah yang lain. Dan akan menjadi sebab tercegahnya seorang yang menjaga sholat tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Khususon idza akmalaha kama amara biqaulihi wa qumu lillahi qanitin. Terkhusus, ya, apabila dia menyempurnakan sholatnya sebagaimana yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah di dalam salat lillah karena Allah, qanitin, dalam keadaan qanitin, dalam keadaan kunut, yaitu dzalilin, dalam keadaan merendahkan diri, mukhlisin, dan dalam keadaan ikhlas, khasyi'in, dan dalam keadaan khusyuk. Ini makna qanitin, merendahkan diri, ikhlas, dan khusyuk. Fa innal kunuta dawamu ta'ati ma'al khusyuk. Karena sesungguhnya makna kunut adalah dawamu ta'ah, ketaatan yang terus menerus, ma'al khusyuk, yang disertai dengan kekhusyuan. Ini makna kunut. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah. Ini menunjukkan sholat itu terus. Nah, dilakukan dengan cara berdiri. Ya, sholli qa'iman. Fa ilam tastati fa qa'idan. Fa ilam tastati fa ala jan. Nah, sholatlah kalian sambil berdiri. Bila tidak mampu, maka sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sambil berbaring di atas lambung. Nah, lambung kanan, lambung kiri. Hah? Lambung kanannya. Wa qumu lillahi qanitin. Ini perintah untuk sholat dalam keadaan kunut, dalam keadaan qanitin, yaitu zalilin, merendahkan diri, mukhlisin, ikhlas, khasyi'in, dan khusyuk. Maka penting bagi seorang hamba untuk berusaha sholatnya itu qanit, ya. Atau sholat sambil sholat dalam keadaan qanitin, ya. Dalam keadaan dzalil, mukhlis, khasyi', dalam keadaan merendahkan diri, ikhlas, dan khusyuk, ya. Kekhusyuan, ya, tentunya harus diupayakan, diusahakan, ya, dengan melakukan sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebabnya adalah apa? Nah, ya, tidak memikirkan urusan-urusan lain selain urusan sholat, bacaan sholat, zikir sholat, dan seterusnya. Dan di antara sebabnya juga apa? Mengetahui dan memahami bacaan-bacaan sholat. Orang yang mengerti bacaan sholat, memahami maknanya, insya Allah akan bisa membantu kekhusyuannya. Mukhlisin, dalam keadaan mukhlis, ikhlas. Demikian pula keikhlasan perlu diupayakan terus. Berusaha dan berupaya untuk ikhlas. Dan menjaga keikhlasannya. Ini ayat yang ke-238. Perintah untuk menjaga sholat lima waktu secara umum dan secara khusus sholat asar. Dan perintah untuk naam sholat dalam keadaan khusyuk. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, fa in khiftum, dan apabila kalian takut, itu dalam keadaan takut atau dalam keadaan bahaya, ya. Hudzifal muta'alliq atau hadzafal muta'alliq. Bisa hadzafa, bisa hudzifa. Hudzifal muta'alliq, dibuang muta'alliqnya, yaitu fa in khiftum, apabila kalian dalam keadaan takut. Takut apa? Itu muta'alliqnya dibuang. Apa yang ditakutinya tidak disebutkan, hanya saja dikatakan fa in khiftum, apabila kalian takut, apabila kalian dalam bahaya. Bahayanya apa? Tidak disebutkan muta'alliqnya. Kenapa enggak disebutkan? Hanya Allah katakan fa in khiftum, apabila kalian takut atau dalam keadaan bahaya. Tidak disebutkan al muta'alliqnya liya'ummal khauf minal aduwi was-sab'i wa fawati ma yatadarrarul 'abdu bi fawtihi. Tidak disebutkan al muta'alliqnya, ya, agar supaya mencakup makna khauf, makna takut dari musuh, wasabu'i, dan juga takut dari binatang buas, ya. Wa fawati ma yatadarrarul 'abdu bi fautihi, dan takut dari terluputnya sesuatu, ya, yang dengan terluputnya sesuatu tersebut menyebabkan seorang hamba tertimpa mudarat. Dan juga khauf yang lain. Sehingga mencakup berbagai macam jenis rasa takut. Ya. Mencakup rasa takut dari musuh, ya, ketika perang, ketika dalam keadaan kacau, ya. Dan mencakup rasa takut dari terkaman binatang buas, ancaman binatang buas, ya. Dan rasa takut dari terluput dari sesuatu, ya, yang menyebabkan dia tertimpa mudarat, ya, ketika terluput dari sesuatu tersebut. Orang-orang yang seperti ini dalam keadaan takut, dalam keadaan bahaya, fasallu rijalan, maka sholatlah sambil berjalan. Ai mashina ala arjulikum, yaitu kalian berjalan dengan kaki-kaki kalian, jalan kaki. Sholatnya jalan kaki. Ya. Au rukbanan, atau sholatlah sambil naik kendaraan atau hewan tunggangan. Alal khail, kendaraan kuda, wal ibil atau unta, wasairil markubat, dan juga semua jenis kendaraan. Kalau zaman sekarang, ya, mobil, motor dan lain sebagainya. Wa fi hadhil hal la yalzamuhul istiqbal. Dalam keadaan seperti ini, orang dalam keadaan khauf, takut bahaya, tidak wajib menghadap ke arah kiblat. Walaupun kiblat atau menghadap ke arah kiblat adalah salah satu syarat sahnya sholat, ya, istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat, itu Ka'bah. Akan tetapi dalam dua kondisi, ya, tidak disyaratkan harus menghadap ke arah kiblat. Hukum asalnya sholat itu wajib menghadap ke arah kiblat. Dan ini syarat sahnya sholat. Illa fil halatain, kecuali dalam dua keadaan. Keadaan pertama ini, ketika dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut. Baik takut dari musuh atau takut ancaman binatang buas, ya. Nah, kalau dia sholat sambil berdiri, ya, nah, khawatir tiba-tiba ada singa menerkam misalkan, sehingga dia sholatnya sambil berjalan, ya, atau sambil lari, sambil menghindar dari binatang buas tersebut. Nah, atau dalam keadaan perang misalkan nggak bisa, ya, melakukan sholat sambil berdiri tenang, nah, maka dia sholat sambil berjalan, bahkan sambil membawa atau mengayunkan pedang, nah, dalam keadaan khauf, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, sholat sunnah di atas kendaraan tidak disyaratkan untuk menghadap ke arah kiblat, nah, tapi boleh dia menghadap ke arah manapun kendaraannya menghadap. Nah, kalau perjalanannya sedang ke timur, ya dia menghadap ke timur, berarti tidak menghadap kiblat. Nah, ini dua keadaan bolehnya sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Sholat dalam keadaan khauf, takut, dan sholat sunnah di atas kendaraan. Kalau sholat wajib, ya, nah, sholat sunnah di atas kendaraan pun ini ketika kapan? Ketika safar. Sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Kalau tidak safar, enggak boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, adapun sholat wajib, ya, maka tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Sholat wajib harus turun, ya, harus di atas, secara di atas bumi secara sempurna, berdiri, ya, khusyuk, rukuk, sujud dan seterusnya. Illa min udrin, kecuali udur, ya, bisnya nggak mau berhenti nih, ya, misalkan. Atau keretanya nggak bisa berhenti, ya, berhenti satu menit jalan lagi, ya. Atau di pesawat nggak ada berhenti-berhentinya. Nah, misalkan, ya, dalam keadaan udzur maka boleh. Kalau tidak udzur, tidak boleh sholat di atas kendaraan. Nah, sholat wajib harus turun, ya, dari kendaraan, kecuali udzur tadi. Tapi kalau sholat sunnah, ada udzur atau tidak ada udzur, boleh di atas kendaraan ketika safar. Kalau sholat sunnah. Kita lanjut. Fahadihi sifatu sholatil ma'dzur bil khauf. Inilah tata cara sholat orang yang memiliki udzur rasa takut. Fa'idha hasolal amnu ala sholat sholat sholatan kamilatan. Apabila sudah aman, ya, atau apabila keadaan aman, ya, sholat sholatan kamilatan, maka hendaklah seseorang dia sholat secara sempurna, berdiri menghadap kiblat dan seterusnya, sholat secara sempurna kalau dalam keadaan aman. Wa yadkhulu fi qawlihi fa idza amintum fadhkurullaha. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza amintum fadhkurullaha, apabila kalian dalam keadaan aman maka berzikirlah kepada Allah. Lafadz ini mencakup atau masuk padanya, yadkhulu fihi, masuk padanya takmilas shalawat. Masuk padanya takmilas shalawat, kewajiban menyempurnakan salat, yaitu menghadap kiblat, berdiri dan seterusnya. Apabila kalian dalam keadaan aman, fadhkurullaha, ya, kama 'allamakum, beribadahlah kepada Allah yaitu salatlah sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Ya. Masuk padanya takmilus shalawat, penyempurnaan atau menyempurnakan salat, wa yadkhulu fihi aidan al-iktsar min dzikrillahi, dan masuk padanya juga apa? Perintah untuk al-iktsar, memperbanyak zikrullah. Itu kalau dalam keadaan aman, ya, perbanyaklah zikrullah, ya. Perbanyaklah berzikir kepada Allah, ya. Termasuk padanya perbanyaklah salat, ya, salat-salat sunnah dan lain sebagainya. Syukron lahu ala nikmatil amni. Dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat keamanan. Ya. Wa ala nikmatit ta'lim lima fihi sa'adatul abdi, dan juga sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat apa? Nikmat ta'lim. Nikmat pelajaran, pengajaran dari Allah Azza wa Jalla. Lima fihi sa'adatul abdi, yang padanya ada kebahagiaan seorang hamba. Fadhkurullaha fa idza amintum fadhkurullaha, apabila kalian dalam keadaan aman, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah yaitu salatlah, kama 'allamakum, sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Masuk padanya salat secara sempurna. Masuk dalam lafaz ini adalah perintah untuk sholat secara sempurna dalam keadaan aman, berdiri dan menghadap kiblat dan seterusnya. Masuk juga dalam ayat ini, makna ayat ini apa? Perintah untuk banyak berzikir kepada Allah. Jika kalian dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan rasa takut, ya. Nah, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Nah, karena kondisinya aman, banyak waktu, ya. Banyak kesempatan. Maka perbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak sholat sunnah, ya, memperbanyak puasa, misalkan memperbanyak kalimat-kalimat zikrullah, memperbanyak membaca Al-Quran, ya, dan lain sebagainya dari berbagai macam zikrullah. Dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat aman. Nikmat aman adalah nikmat yang besar, ya. Nah, aman. Kita keluar ke jalan aman, ya. Keluar dari rumah aman. Mau ke tempat kerja aman, mau ke ladang aman. Nah, ya, tidak takut ada begal, ada rampok, ada pembunuh, ada pencuri dan lain sebagainya, ya. Aman. Nah. Bahkan anak-anak main di luar pun aman. Nah. Ini nikmat yang besar, ya, nikmatul aman. Ya, nikmat yang kadang orang lupa dengan nikmat ini. Ya. Dia sudah mendapatkan nikmat ini, akan tetapi dia tidak merasa kalau dia sudah mendapatkan nikmat yang agung, yaitu nikmatul aman, nikmat rasa aman. Ya. Di beberapa negeri, ya, nas'alallahu salam wal afiyah, ya. Nah, tidak aman negerinya. Tetangga yang satu, nah, mengkhawatirkan atau takut dengan tetangga yang lainnya, ya. Nah, di negara yang padanya sedang terjadi peperangan, ya, sedang terjadi pertempuran, ya, atau perselisihan, ya, di antara mereka, ya, sehingga terjadi pertumpahan darah dan seterusnya, sehingga seorang pun, nah, antara satu dengan yang lainnya khawatir. Musuh khawatir bukan dari kalangannya, golongannya, pihaknya dan seterusnya, sehingga tidak aman, ya, mau keluar rumah nggak aman. Nah, adapun negeri kita, walhamdulillah, ya, ala nikmatil aman, ya, berada di atas nikmat keamanan, ya. Maka harus banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza amintum fadhkurullah, apabila kalian dalam keadaan aman, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, yaitu perbanyaklah berzikir kepada Allah. Ini di antara maknanya. Selain makna menyempurnakan salat tadi tentunya. Di antara maknanya juga adalah memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat aman dan juga atas nikmat ta'lim, nikmat diajarinya kita, ya. Nah, hal-hal yang belum kita ketahui, ya. Alhamdulillah bisa belajar, ya. Nah, bisa mengkaji, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Ini nikmat yang besar ya, ketika seseorang diberi kesempatan untuk belajar, mengkaji, ya. Ini nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Nah, tetapi orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk dia mau belajar agama, mengaji, ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah faqihkan dia tentang agama ini. Nah, maka bersyukur ketika seorang hamba diberi nikmat at-ta'lim. Nah, yang padanya terdapat sa'adatul 'abd, padanya ya terdapat kebahagiaan seorang hamba di dunia wal akhir, di dunia dan di akhirat. Kemudian wa fil ayatil karimati fadilatul ilmi. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat keutamaan ilmu. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Apabila kalian dalam keadaan aman, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada kalian, ya, hal-hal yang dulu kalian belum mengetahuinya. Nah, ketika seseorang telah mengetahuinya, telah diajarkan kepadanya, nah, sehingga dia menjadi orang yang berilmu, orang yang mengetahui, faham, nah, maka dia bisa mengerjakan ibadah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat yang mulia ini terdapat keutamaan ilmu. Wa anna 'alaman 'allamahu Allah ma lam yakun ya'lam al-iktsara min dzikrillah. Dan bahwasannya orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ajari kepadanya hal-hal yang sebelumnya dia tidak mengetahuinya, ya, hendaknya dia memperbanyak zikrullah. Hendaknya orang-orang yang telah diberi ilmu, ya, hal-hal yang dulunya dia tidak mengetahuinya, kemudian dia mengetahuinya, itu dia telah diberi ilmu, ya, maka hendaklah dia memperbanyak zikrullah. Memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jal, ya, dalam rangka mensyukuri nikmat tersebut, ya, dan dalam rangka mempraktekan, ya, dan merealisasikan ilmu yang dia dapatkan. Nah, karena al-ilmu yad'u ilal amal, ilmu itu menuntut pemiliknya untuk beramal. Nah, kemudian wafihi, dan di dalam ayat ini juga al-ish'ar aydhan annal iktsara min dzikrihi sababun li ta'limi ulumin ukhor. Di sini juga terdapat isyarat bahwasannya memperbanyak zikrullah, memperbanyak berzikir kepada Allah, ya, memperbanyak salat, ya, memperbanyak baca Quran, memperbanyak ibadah-ibadah yang lain dari berbagai macam zikrullah, ya, ini sababun, menjadi sebab li ta'limi ulumin ukhor, menjadi sebab diajarkannya kepada dia ilmu-ilmu yang lain. Nah, diajarkannya kepada dia, ya, ilmu-ilmu yang lain. Nah, dengan seseorang memperbanyak zikrullah, ya, berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ya, banyak sholat, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak puasa dan seterusnya dari berbagai macam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini juga menjadi sebab, ya, menjadi sebab diajarkannya kepada dia ilmu-ilmu yang lain. Nah, kenapa demikian? Li'anna syukro, karena syukur itu makrunun bil mazid, ya, itu bergandengan dengan apa? Al-mazid, dengan tambahan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah, kata Allah. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Jika kalian ingkar, tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Seorang yang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Dia sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memperbanyak baca Quran. Dia memperbanyak zikrullah. Ya. Dia memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan ibadah-ibadah yang lain. Nah. Dan diantara jenis ibadah adalah talabul ilmi. Ya. Dia banyak mengkaji ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Maka apa? Orang yang dia memperbanyak ibadah-ibadah seperti ini, ya, setelah dia mengetahui ilmunya, kemudian dia memperbanyak ibadah-ibadah seperti ini sebab, ya, sebab naam diajarkannya dia ilmu-ilmu yang lain. Itu menjadi sebab bertambahnya ilmunya, ya, karena dia sudah menjadi orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum, maka akan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla jika seseorang bersyukur atas nikmat tersebut. Nah, maka demikian seorang yang berilmu kemudian yang mengamalkan ilmunya terus, nah ya, maka akan Allah buka jalan kepadanya untuk bertambahnya ilmu. Nah, untuk bertambahnya ilmu. Nah, dan ilmu na'am bitta'allum, ya, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu diraih dengan apa? Belajar. Nah, bukan diam, ngelamun, nunggu wangsit, ya, nunggu ilham, bukan, ya. Sudah terputus wahyu, sudah enggak ada wahyu lagi dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka harus dengan belajar. Ya. Mengkaji, membaca, mempelajari ayat-ayat Allah Azza wa Jal, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Nah, orang yang banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ya, maka akan Allah buka, ya, pintu bagi dia untuk mendapatkan ilmu. Ya. Allah buka bagi dia pintu-pintu naam, ya, majlis-majlis ilmu. Allah mudahkan dia untuk mempelajari dan mengkaji dan duduk di majlis ilmu, sehingga dia mendapatkan ilmu-ilmu yang lain, sehingga bertambahnya ilmunya. Naam. Karena ini janji Allah Azza wa Jalla, la in syakartum la azidannakum. Orang yang banyak ibadah dia orang yang naam bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan Allah tambah nikmatnya, Allah tambah ilmunya, nah, Allah mudahkan bagi dia untuk duduk di majelis ilmu. Maka dari sini jika seseorang naam malas dan berat ke majelis ilmu, ya, maka ini naam dikoreksi ibadahnya. Barangkali ibadahnya juga malas, ya, amal solehnya juga malas, naam, ya, sehingga, ya, dia malas juga untuk hadir ke majelis ilmu. Taib, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Taib, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.